Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk satu harapan dari kajian kita yang tiap hari kita laksanakan, yaitu agar iman kita bertambah dan keyakinan kita kepada Allah meningkat, serta tentunya amal ibadah kita sehari-harian pun dapat terwujud dengan baik dan ideal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah memasuki surat An-Nisa, surat keempat, masih menceritakan tentang mengisi kemerdekaan. Setelah sebelumnya ayat-ayat yang lalu berisikan tentang perang, pada ayat 105 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyatahkuma bainan nas." Ditahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, keadilan adalah suatu yang diminta dan pengkhianatan adalah suatu yang dicerca. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan inna anzalna. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Timbul pertanyaan yang sering kita sebutkan dan Sa'arawi juga sering mengulang-ulang, kenapa dalam Al-Quran sering dikatakan kami? Apakah Allah itu banyak atau Allah itu esa? Nah, gimana Ustaz Hanafi? Tentu saja Allah itu esa. Ya tentunya, ya nggak mungkin banyak. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sering menggunakan sesungguhnya kami menurunkan? Di ayat yang lain juga disebutkan inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran karena untuk menurunkan memiliki proses pekerjaan yang banyak. Maka ada diperlukan ilmu Allah, keinginan Allah, kekuasaan Allah, ilmu kudrat iradat, sifat-sifat itu menunjukkan bahwa banyak yang terkait, maka disebutkan dengan kami. Atau juga kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sering dicontohkan yang paling mudah, seorang presiden atau pemimpin negara mengeluarkan keputusan dengan mengatakan kami telah menetapkan keputusan. Apakah presiden itu mengeluarkannya sendiri atau bersama-sama? Padahal tidak ada intervensi dari pihak lain dalam membuat peraturan itu. Nah, tetapi untuk menunjukkan keagungannya, maka dibuatkanlah kata-kata kami. Inilah sekedar pengantar dari ayat 105. Untuk lebih jelasnya nanti kita dialog dengan Ustaz Hanafi. Bagaimana pentingnya menegakkan keadilan dalam kasus ini. Silakan Ustaz Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang berbahagia, kita melihat pada ayat ini adalah merupakan bentuk dari keinginan Allah agar hidup ini seimbang, tidak dalam keterombang-ambingan, ketidakjelasan, dan dia memberikan makna yang sangat dalam dalam panduan bagi manusia dalam berkehidupan. Kita saja misalnya dalam kepribadian kita, bila tidak seimbang atau tidak berlaku adil, kita akan menemui hasil yang sangat mengecewakan. Iya. Hal ini kita lihat, adil juga berlaku, seimbang juga berlaku dalam pelaksanaan amalan agama. Iya. Bila ada orang yang mengamalkan agama secara ekstrim, dalam artian dia hanya cuma sholat saja, hanya hidupnya sholat saja, itu juga tidak cerdas. Iya. Kenapa? Dia kan punya kegiatan yang lain. Yeah. Inna li badanika 'alaika haqq. Inna li badanika 'alaika haqq. Wa inna li rabbika 'alaika haqq. Yeah. Wa inna li ahlika 'alaika haqq. Yeah. badanmu punya hak terhadapmu, Tuhanmu juga punya hak terhadapmu, dan keluargamu juga punya hak terhadapmu. Fa'ti kullazi haqqin haqqahu. Iya. Kasihkanlah, berikanlah akan orang punya hak akan haknya. Jadi saya melihat di sini satu hal yang sangat penting dalam proses kehidupan kita. Ayat ini betapa menjelaskan secara detail bagaimana seseorang harus memberikan atau menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan mereka. Iya, kalau saya lihat juga nih Ustaz Hanafi, di ayat ini menceritakan tentang keadilan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membela keadilan itu sendiri. Iya. Terlepas dari apapun agama seorang itu. Betul. Karena waktu itu ada terjadi Tu'mah bin Abi Rik mencuri. Tu'mah ini muslim. Mencuri milik baju besi Qatadah bin Nu'man. Kemudian Tu'mah bin Abi Rik ini menyembunyikannya di rumah Yahudi yang bernama Zaid bin Samin. Kemudian Zaid bin Samin ini dituduhlah sebagai pencuri. Padahal sebenarnya pencurinya muslim. Tapi dituduh Yahudi. Bagaimana ini? Jadi heranlah pada waktu itu masyarakat. Kalau misalnya kita membela kebenaran, maka yang benar adalah Zaid bin Samin. Iya. Tapi Yahudi. Iya. Kalau kita membela keislaman, maka kita harus membela Tu'mah bin Abi Rik dan melupakan Yahudi yang bernama Zaid bin Samin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wala takun lil kha'inina khosima." Jangan kamu jadi penantang orang yang tak bersalah karena ingin membela orang-orang berkhianat walaupun muslim. Nah, ini menarik kita kaji nih Ustaz Anafi. Iya, bagaimana keadilan itu diterapkan kepada orang kafir dengan membumi hanguskan seorang muslim. Saya melihat begini ya. Inilah keadilan yang ilahiyah. Tidak memandang sosok, tidak memandang wilayah, dan tidak memandang proses. Iya. Yang jelas siapa yang melakukan dia bertanggung jawab. Iya. Walaupun terhadap orang muslim sekalipun. Muslim sekalian. Kata Rasulullah, "Laukanat Fatimah binti Muhammad, laukanat Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha." Iya. Akan kupotong tangannya walaupun itu Fatimah yang mencuri. Jadi usahakan Tu'mah bin Abi Rik ini anak Nabi saja, kalau mencuri dia lakukan proses yang sama. Iya, menarik sekali tentang kebal hukum ini Ustaz Hanafi jadinya. Jadi bagaimana kita melihat ada orang memiliki kekebalan hukum karena dia mungkin keluarga presiden. Itu tidak saja di Indonesia. Di Amerika sendiri, keluarga presiden John F. Kennedy itu melakukan banyak kali kesalahan. Tetapi karena pas dibuliatnya KTP, kalau bahasa Indonesianya ID card. Pas dilihat, "Oh, kamu keluarga John F. Kennedy," dilepaskan. Padahal jelas dia bawa narkoba. Kalau misalnya itu kulit hitam, babak belur lah dia. Itu di Amerika ada istilah kebal hukum. Bagaimana Ustaz Hanafi melihat sebenarnya dunia dengan agama kita yang Islam yang membela keadilan ini? Iya. Tidak di Amerika lagi yang saya lihat sekarang. Di PBB-nya. Oh, PBB-nya pun begitu. Tidak. PBB itu bukan tempat untuk mencari keadilan sebenarnya. Hanya tempat ngumpul-ngumpul orang-orang yang punya power yang sangat besar untuk mengatur dunia dengan cara kepoweran mereka. Iya. Misalnya kalau memang ingin menegakkan keadilan, kenapa mesti ada veto untuk 5 negara? Kabarnya mau ditambah satu lagi. Ya, Jepang diusulkan, ini diusulkan. Jadi saya melihat itu kan tidak adil. Kenapa? Apa yang 5 negara inilah katakan yang punya hak veto ini betul-betul usmah dia. Betul-betul terjaga dia dari sifat-sifat keburukan. Tentu betul, tidak. Saya melihat justru kelima negara ini sumber penyakit bagi persoalan dunia ini sekarang. Amerika buat ulah, Inggris buat ulah, Perancis buat ulah, Rusia Soviet buat ulah. Jadi kalau kita lihat agama kita ini Ustaz Hanafi, kenapa kok kalau saya lihat kajian kita yang hari ini, kenapalah setelah ayat perang yang kita kaji minggu-minggu yang lalu itu diisi dengan satu momentum yang sangat penting, isilah kemerdekaan dengan menegakkan keadilan. Dan itu yang kita butuhkan sekarang. Iya. Betapa negara kita ini, saya melihat perangkat-perangkat hukumnya justru membela penguasa. Iya. Contoh, bupati yang sudah jelas korupsi. Iya. Harus meminta izin presiden sampai menunggu bahkan berbulan-bulan. Iya. Kalau seandainya presiden bisa langsung di SMS oleh KPK, "Ini Pak, ada korupsi begini-begini, sudah tuntaskan saja. Ini SMS saya cukup." Iya. Itu boleh lah. Tapi ini surat resmi lagi, ke seknek lagi, iya, masuk ke sekretaris presiden. Itu jalur hukum pengusahaan. Ya, jalur birokrasinya. Iya. Maksud saya, akhirnya undang-undang itu sendiri tidak memihak kepada rakyat. Padahal yang dikorupsinya tadi adalah dana tsunami. Iya, ya, dana iya, untuk bantuan menyedihkan fakir miskin. Betul-betul. Bukan dia nggak makan, gaji bupati saja udah tinggi. Iya, makanya seperti ayat ini sebutkan, jangan menjadi pembela pengkhianat. Wala takundil khoinina khosima. Iya. Sebenarnya Ustaz Hanafi, pemimpin-pemimpin Indonesia ini yang notabene-nya mungkin pengkhianat atau membela pengkhianat ini, juga umat Islam Ustaz Hanafi. Bagaimana Ustaz Hanafi melihatnya? Jadi saya melihatnya bukan kita melihat umatnya sekarang. Iya. Melihat komitmen orangnya, iya, siapapun dia. Kalau umat Islam yang melakukan itu, ya kita betulkan, iya, kita kritik dan kita persalahkan. Harus kembali kepada kebenaran. Atau mungkin ada ide yang lebih fundamental, Ustaz Hanafi. Bagaimana pemimpin itu yang penting adil walaupun kafir? Bagaimana Ustaz Hanafi lihat? Itu juga tidak. Ya kalau memang tidak ada lagi, iya. Atau mungkin yang ada muslim tapi pengkhianat semua? Bagaimana Ustaz Hanafi? Ya saya pikir biasanya muslim, ya 1-2 mungkin insya Allah masih ada yang adil. Ah, ada yang adil. Jadi yeah, tidak harus sampai kita memberi alternatif peluang yang sama bagi orang non-muslim. Tapi saya melihat begini, dari sisi keagamaan mungkin betul. Tapi dari segi warga negara, semua sama, warga negara sama, berhak hal yang sama, yeah, untuk menjadi calon presiden ataupun calon gubernur. Siapa pun. Iya benar sekali. Cuman ini kan proses demokrasi. Iya. Akan terjadilah milah memilih. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan kembali bagi pembangunan. Mm-hmm. Jadi saya melihat persoalan sekarang, bagaimana khususnya bagi pejabat, bagi warga masyarakat, concern dengan keadilan. Iya. Itu yang paling penting. Memunculkan concern kepada keadilan itu adalah merupakan kerja besar dan kerja bersama. Paling tidak, walaupun dia tidak adil, paling tidak dia tidak jadi pengkhianat. Iya, karena kalau tidak jadi pengkhianat itu otomatis sudah menjadi seorang yang adil. Iya. Kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan khoinina, para pengkhianat. Iya. Artinya banyak pengkhianat itu, Ustaz Hanafi. Banyak. Dan kalau kita lihat apa sebelum-sebelum jauh, apa definisi dari pengkhianat itu? Kalau saya melihat pengkhianat itu adalah orang yang menjual ide, orang yang menjual harga diri, orang yang menjual kebenaran demi keuntungan duniawi. Iya, kalau kita lihat mungkin saya tambahkan sedikit, dalam hadis disebutkan ayatul munafiki salasa, iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khona. Tanda-tanda munafik itu ada tiga, bila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Betul. Jadi amanat itu sangat terkait dengan pengkhianatan. Iya. Kalau saya lihat ayat hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kemunafikan ini. Amin. Bahwa itu ada tiga lingkaran. Pertama kali lingkaran besarnya iza hadasa kazabah. Iya. Semua orang berbicara, tapi ada yang berdusta, ada yang tidak berdusta. Munafik ini berbicara, dia berdusta. Itu lingkaran besarnya. Betul. Di antara yang dibicarakan itu ada kadang-kadang janji. Tidak semua bicara itu janji. Iya. Tapi ada yang dibicarakan itu berbentuk janji. Iya. Ini adalah lingkaran tengahnya. Karena kadang-kadang kalau dia berbicara berdusta, itu sudah paling besar dan itu mungkin. Iya. Diberi janji, dia ingkari. Ada lingkaran kecilnya yang paling sentral, iya, yang paling berbahaya. Apabila diberi amanat, dia khianat. Iya. Jadi khianat ini sangat terkait dengan amanat yang diberikan. Betul. Saya melihat itu definisinya. Jadi akhirnya tidak dilaksanakannya amanah itu, akhirnya dia berkhianat. Berkhianat, iya. Ya. Jadi yang lebih parahnya lagi, bila dalam sebuah rumah tangga, ya ada istri berkhianat kepada suami, suami berkhianat kepada istri. Iya, macam-macam pengkhianatan itu banyak. Makanya disebut sini khoinin. Bukan khoin, tapi khoinin. Orangnya banyak dan spesifikasinya juga banyak. Banyak sekali. Modelnya juga banyak. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 105 ini mengajarkan kita untuk hidup sehari-hari dengan penuh keadilan dan kejujuran. Karena apa? Karena pengkhianatan itu adalah modal utama untuk menghancurkan diri sendiri. Iya. Tetapi keadilan adalah modal utama untuk membangkitkan ekonomi, membangkitkan keyakinan diri, dan Paling lebih dari itu, keadilan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai adilu huwa aqrabu litaqwa. Berberlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.